Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Nawaqidul Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas pembatal keislaman yang keempat, itu barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang yang menganggap atau mengutamakan hukum Tagut daripada hukum yang Rasul, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Ini pembatal keislaman yang keempat. Sekarang kita masuk kepada pembatal keislaman yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-khamisu man abghada shay'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Yang kelima, pembatal keislaman yang kelima, barang siapa yang membenci ya apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi kafar, walaupun dia mengamalkannya maka dia kafir. Jadi membenci ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini juga merupakan kekufuran. Ya, misalnya ada seorang wanita yang dia berjilbab, ya, dia menggunakan jilbab. Namun dia membenci syariat jilbab ini. Dia katakan bahwa jilbab ini merupakan bentuk tekanan bagi kaum wanita. Ya, sehingga dia mengatakan kalau yang mau melepas jilbab, lepas saja. Ya. Padahal dia juga menggunakan jilbab. Sering kita dapati sebagian orang yang mengaku sebagai kaum feminis. Ya, mengaku sebagai kaum feminis. Kemudian menyatakan ketidaksukaannya kepada syariat Islam. Atau apa contohnya? Ya, ya banyak syariat-syariat yang mereka benci. Ya, misalnya mereka membenci syariat poligami, mengatakan bahwa syariat poligami ini merupakan kedzaliman kepada kaum wanita. Ya, bedakan antara dia membenci syariat poligami dengan dia tidak suka untuk dipoligami. Ya, kalau dia tidak suka untuk dipoligami, ini tabiat dia. Ya. Wanita yang diduakan tentu dia tidak suka. Tapi ini dia membenci syariat poligami. Ya, apa syariat macam apa seperti ini, kata dia. Ya, misalnya dia katakan syariat macam apa poligami ini. Maka hati-hati, yang demikian ini merupakan bentuk kekufuran. Barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini ajaran yang Rasulullah SAW, ya, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Ya. Yang dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-9, ya, qauluhu ta'ala anil kufar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, ya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, ya, atau kekufuran mereka, ya, dzalika ini kembali kepada kekufuran mereka. Kekufuran mereka itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa ahbata a'malahum. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala membatalkan amalan-amalan mereka. Jadi batal amalan-amalan mereka. Kenapa? Karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kaum munafikin. Kaum munafikin mereka mengamalkan syariat Islam sama seperti kaum muslimin. Akan tapi mereka membenci syariat Islam, ya, membenci apa yang telah diperintahkan dalam agama ini. Inilah yang menjadi landasan kenapa Syekh mengatakan walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, tapi ketika dia benci, ya, ketika dia membenci syariat tersebut, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Karena ini merupakan karakternya kaum munafikin. Ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika mengisahkan tentang kaum munafikin, kata Allah, wala ya'tuna shalah illa wa hum kusala. Tidaklah mereka mendatangi salat kecuali mereka bermalas-malasan, wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidaklah mereka berinfak melainkan dalam keadaan mereka membenci, ya, dalam keadaan mereka tidak suka, ya. Nah, di sini dilihat mereka salat, ya, mereka mendatangi salat, demikian juga mereka menginfakkan harta mereka, tapi apa, mereka membenci hal tersebut, ya, illa wa hum karihun, ya, kecuali tidaklah mereka sholat, tidaklah mereka berinfak melainkan dalam keadaan membenci. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya seseorang berhati-hati, ya, jangan sampai dia membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Qauluhu al-khamisu aina kidul khamisu min nawaqidil Islam. Ya, ini pembatal keislaman yang kelima. Qauluhu man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu, ya, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Keluar dari keislamannya. Sawa'un minal aqa'id diniyah allati hiya ashahul aqa'id wa aqwamuha. Sama saja, ya, apakah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berupa akidah, ya, aqa'id diniyah, ya, permasalahan keyakinan yang merupakan akidah yang paling benar, ashahul aqa'id wa aqwamuha, dan yang paling lurus. Awil ibadat asy-syar'iyyah wa hiyal akmalul ibadat wa ahsanuha. Atau yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa ibadah, ya, ibadah-ibadah syar'i yang merupakan ibadah yang paling sempurna dan paling baik. Ya. Jadi baik itu akidah, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan dia misalnya dia merasakan bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuat kita meninggalkan ajaran nenek moyang kita. Ya. Kemudian dia membenci apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa aqidatul tauhid. Ya. Maka keluar dia dari keislamannya. Awil ibadah syar'i atau dalam bentuk ibadah syar'i. Yang dia merupakan paling sempurna, ibadah yang paling sempurna dan paling baik. Ya. Awil adab al-mar'iyah wa hiya ajmalul adab, ya, wa atyabuha. Demikian juga adab-adab, ya, adab-adab keseharian yang ini merupakan adab yang terbaik, ya. Adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah adab yang terbaik. Faman abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ay waqa'a fi qalbihi bughdatun lahu wa karahiyatun wa adamul hubbi lahu fa innahu kafirun walau amila bihi. Yakni pada hatinya terdapat kebencian dan ketidaksukaan atau ketidakcintaan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir walaupun dia mengamalkan hal tersebut. Ay walau amila bihadzal ladzi abghadahu, walaupun dia melakukan apa yang tidak dia sukai tadi. Seperti yang dilakukan oleh kaum munafikin, mereka apa? Salat, mereka juga berinfak, tapi pada hati mereka, mereka menyimpan kebencian yang teramat mendalam terhadap sholat dan infak tadi. Ya. Qala li'annahu bimujarradi bughdihi lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakfur. Karena sesungguhnya hanya dengan membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu merupakan kekufuran. Ya, hanya dengan membenci ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ini sudah cukup untuk mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, walaupun dia mengamalkan hal tersebut. Jadi ibrahnya itu bukan dia mengamalkan atau tidak, tapi dia membenci atau tidak. Walaupun dia mengamalkan, tapi kalau dia membenci syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia keluar dari keislamannya. Dia keluar dari keislamannya. Baik. Qala wa kafara wa kufruhu kufrun nifaq. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, dan kekafirannya ini merupakan kekafiran dalam bentuk kemunafikan, ya, dalam bentuk nifak. Ini menampakkan keislaman, tapi di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Islam. Maka ini adalah karakternya kaum munafik. Ya. Lianna kufran nifak kama bayana ahlul ilm yang qasimu ila aqsamin adidah. Karena sesungguhnya kekufuran yang bentuknya itu adalah nifak, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, terbagi menjadi berbagai macam jenis. Minha diantaranya bughdu syai'in mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya itu adalah membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini membenci ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk kufur nifak. Ya, jadi kaum munafikin mereka membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu bentuk kufur nifaq, ya, kufrun nifaq. Qala fa hadzal bughdhu muhbitun lil a'mal mukhrijun minad din. Maka kebencian ini, ya, kebencian dia terhadap syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini membatalkan amalan-amalannya dan mengeluarkannya dari agama. Ya, jadi paham ya? Kalau ada yang bertanya, apa kekafiran? Apa bentuk kekafiran dari orang yang membenci syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan ini merupakan kufrun nifaq. Ya, kufrun nifaq, ya. Kekafiran yang berbentuk nifaq. Sama seperti apa yang yang terdapat pada kaum munafikin. Ini mereka membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa sikap seorang mukmin? Ya, seharusnya wal mukminu huwallazi radiya billahi rabban. Dan seorang mukmin harusnya dia ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabb-nya. Wabil islami dinan, dan dia ridho Islam menjadi agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan dia ridho Muhammad itu sebagai rasulnya. Ya. Ini yang harusnya ada pada diri seorang mukmin, ridho dia, bukan benci. Ya. Ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Kalau dia ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, maka hendaknya dia mencintai syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa amma alladhi yubghidu ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam aw fi qalbihi karahiyatun li syai'in mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa hadza yatanafa ma haqiqatil iman. Kemudian beliau jelaskan dari mana bentuk kekufuran orang ini, ya. Maka orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang membenci ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam hatinya terdapat kebencian terhadap sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bertentangan dengan hakikatul iman, dengan hakikat keimanan. Anda beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa Anda membenci syariatnya? Tentu hal ini saling kontradiksi. Bagaimana mungkin seorang mengatakan bahwa dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian dia membenci syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Demikian juga dari sisi yang lain, wa haqiqatul Islam al-istislamu lillahi jalla wa ala wa ridha bi syara'ihi wa dinihi jalla wa ala. Dan hakikat Islam adalah al-istislamu lillahi jalla wa ala, yaitu berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat Islam. Islam dari kata al-istislam, yakni ketundukan. Ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, waridha bi syara'ihi wa dinihi jalla wa ala, dan dia ridho kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat seorang muslim, dia tunduk, bukan kemudian membenci ya ajaran Islam. Wa qauluhu, dan juga ucapan beliau, walau amila bihi kafar, walaupun dia mengamalkan ya ajaran tersebut, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ai walau amila bihadha syai' alladhi abghadahu fa innahu yakfur bi mujarradi wujudil bughdi lahu fi qalbihi. Walaupun dia mengamalkan ajaran tersebut ya, namun karena dia membencinya, maka dia pun dikafirkan atau dia pun menjadi kafir hanya dengan sekedar terwujudnya atau keberadaan rasa benci terhadap syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hatinya. Jadi bukan tidak harus dia kemudian meninggalkan syariat tersebut, walaupun dia mengamalkan syariat tersebut, akan tetapi ada kebencian di hatinya terhadap syariat tersebut, maka ini sudah cukup untuk membuat dia terjatuh pada kekufuran. Wallahu taala a'lam bishawab, ya, tidak banyak yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam bab ini. Ya, kita kira cukup, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pembatal keislaman yang keenam, yaitu berolok-olok terhadap ajaran agama. Al-istihza bi syai'in min dinillah. Ya, berolok-olok terhadap ajaran agama. Ini juga penting ya. Insyaallah besok kita akan bahas. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.